Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ba'dal maghrib ini, seperti disampaikan panitia tadi, kita ambil tema wahai ayah, didiklah anakmu. Ya, ini mengingatkan tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai bapak, akan hak daripada keluarga, utama anak-anak kita. Pertama, kita sebagai ayah sadar bahwa anak itu anugerah Allah yang luar biasa, besar nilainya. Dan Allah katakan dalam firman-Nya, al-malu wal-banun zinatul hayati dunya. Di surat Al-Kahfi ayat 46 ini Allah katakan, harta benda dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia. Yang namanya perhiasan akan memperindah, sisi lain pasti kita suka. Siapa yang tidak suka harta? Semua orang bahkan sampai lupa akhirat gara-gara harta. Siapa yang gak suka anak? Kadang-kadang karena cintanya kepada anak sampai lupa ibadah, sibuk cari nafkah. Jangan. Allah katakan, fal baqiyatus shalihat. Ini ayat berikutnya. Adapun amalan soleh itu lebih kekal. Dan Allah katakan, khairun inda rabbika. Itu sebaik-baik untukmu nanti di sisimu. Wa khairun amal, dan itu sebaik-baik yang kau harapkan. Tentunya kalau kita benar cinta anak kita, tidak hanya di dunia kita ingin memilikinya, tapi bisa kembali bersama di surga kiranya. Dan ini bisa terjadi kalau kita mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Allah mengingatkan karena banyak orang dia menumpuk harta sebanyak-banyaknya, katanya untuk mempersiapkan masa depan anaknya, karena cinta pada anaknya. Disekolahkan tinggi-tinggi anaknya sampai sarjana dan di atas itu bahkan. Dengan biaya tak sedikit dia pun rela. Namun apakah itu bisa menyelamatkannya? Apakah bisa menjadi kebaikan baginya? Hadirin, kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti di hari kiamat tidak ada manfaatnya harta bendamu, anak-anakmu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang pada Allah dengan hati yang selamat, dengan kesolehan. Kalau engkau beriman, anakmu dididik menjadi anak beriman, anak yang soleh, engkau bersih hatinya, selamat. Begitupun anakmu selamat dari kesyirikan. Inilah yang akan menjadikan kembali kita bersama dengannya. Dalam surat At-Tur 21 Allah katakan, Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diiringi oleh anak keturunannya, beriman seperti orang tuanya, pasti Allah akan pertemukan mereka semua di surga. Bukankah ini cita-cita kita? Bukankah ini harapan kita? Kita bilang di dunia kita cinta anak-anak kita. Kita di dunia gak suka mereka sakit, segera kita kasih berobat. Ya, apa kita rela kelak menjadi bahan bakar api neraka? Tentu tidak. Maka Allah ingatkan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, agar anak kita memberi manfaat kepada kita, didik. Dan ini amanah yang ada di pundak kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat Tahrim ayat yang ke-6. Sering kita dengar, dan ini berulang kita bahas, berulang kita dengar faedahnya. Semoga kita menjadi lebih baik dengan nasihat seperti ini, untuk kita apa? Bisa benar-benar tanggung jawab kepada Allah. Karena hadirin, dalam hadis dari Qatadah, dari Al-Hasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kullu ra'in amma star'ahu. Sungguh Allah Ta'ala akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Ahafidhah am dhayya'a. Apakah benar-benar ia menjalankan amanah kepemimpinannya dengan baik, atau ia abaikan, ia sia-siakan kepemimpinannya, amanahnya. Hatta yus'al rajulu an ahli baitihi, sampai kelak Allah tanya setiap suami, bagaimana tanggung jawabnya kepada keluarganya? Inilah hadirin yang berat. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya hadirin? Ini perintah Allah. Tanggung jawab kita jaga keluarga seperti kita jaga diri kita, kemudian kita jaga keluarga dari azab neraka. Allah ingatkan bahwa neraka itu waquduhan nas wal hijar, bahan bakarnya manusia dan batu. Ditambah lagi penjaganya, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Penjaganya malaikat yang kejam, bengis, tidak ada rahmat. Mestinya kita orang yang berakal takut. Dan tidak bisa neraka ditebus dengan harta untuk kita menyelamatkan diri darinya. Tidak bisa surga kita beli dengan harta. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana? Kembali kepada ucapan para sahabat yang mendengar ayat ini dibacakan Nabi SAW, yang paham tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, terjemah Al-Quran yang didoakan Rasulullah SAW untuk bisa memahami tafsir dengan benar. Apa kata beliau? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, i'malu bi ta'atillah. Kalian lakukan ketaatan kepada Allah dan perintahkan keluargamu untuk taat kepada Allah. Wattaqu ma'asillah. Kalian bertakwalah kepada Allah. Jangan maksiat padanya. Begitu cegah keluargamu dari maksiat kepada Allah. Murru ahlikum bidzikri. Perintahkan keluargamu untuk berzikir. Ingat Allah, mengikuti petunjuknya, yunjikumullah minan nar. Dengan itu Allah akan selamatkan kalian dari api neraka. Inilah hadirin tugas kita sebagai bapak, sebagai ayah. Begitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan, ku anfusakum, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Beliau katakan, adibuhum wa'allimuhum, didik mereka, ajari mereka. Dua-duanya, mendidik, mengajari. Apa beda, apa sama? Hadirin, kalau ngajari gampang, transfer ilmu saja kepada anak. Ini nak sholat 5 waktu wajib, nyuruh anak sholat 5 waktu. Tapi kalau didik, tidak sekedar nyuruh, dia harus mengajarkan ilmunya, mengajarkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata caranya, cara bersucinya, waktunya, dan juga memberi contoh padanya. Berat. Sehingga karena berat seperti inilah Allah katakan dalam surat Thaha 132 kata Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-shalat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ini kepada siapa? Kita. Para aba, para suami. Allah perintah tadi dalam surat Tahrim ayat yang ke-6. Ku anfusakum wa ahlikum. Ini ayat juga sama. Wa'mur ahlaka. Perintahkan keluargamu. Tanggung jawab kita. Mengajarkan mereka sholat 5 waktu. Karena tidak mungkin kita yang nyuruh sholat tanpa kita ajari ilmunya. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan satu hal. Maka hal ini menjadi wajib hukumnya. Sama kita sholat 5 waktu tidak akan sempurna kecuali tahu ilmunya. Maka belajar mengajari ilmunya wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kata Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Ayat ini memerintahkan, bertakwalah kalian kepada Allah dan wasiatkan keluarga kalian supaya takwa kepada Allah ta'ala. Yaitu apa? Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Begitupun engkau perintahkan mereka keluargamu, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini caranya untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Qatadah rahimahullah ta'ala, bagaimana cara kita menjaga diri dari api neraka? Keluarga kita, ya'muruhum bita'atillah, yanhahum an maksiatillah. Dengan cara kita suruh mereka taat kepada Allah. Cegah mereka dari maksiat kepada Allah ta'ala. Wa ayyakum alaihim bi amrillah. Dan supaya tegakkan perintah Allah. Suruh mereka menegakkan perintah Allah. Ya, ini kita sebagai suami harus bisa mendikte, mengecek, mengawasi, memberi contoh teladan untuk mereka dalam perkara ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, kata Imam Ad-Dhahhak dan Muqatil, beliau mengatakan, haqqul 'alal muslim ayyu 'allima ahlahu. Wajib bagi setiap muslim, kita individu muslim, untuk mengajari ilmu pada keluarganya. Termasuk min qarabati, kerabat-kerabat kita. Karena Allah perintahkan kepada Nabi juga, ya, wa angdir ashiratakal akrobi, beri peringatan keluargamu, ya, juga kerabatmu. Itu hadirin kewajiban kita untuk mengajari ilmu. Dan juga wa imaihi wa abidihi, budak-budak yang kita miliki. Budak laki-laki, budak wanita yang kita miliki wajib diajari. Kalau kita punya pembantu, pembantu pun wajib kita ajari. Karena dia tanggung jawab kita. Apa yang diajarkan? Ma faradallah alaihim. Kita ajarkan pada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Sholat, puasa, ya. Yang utama ini zakat, haji. Ya, termasuk birrul walidain. Wa man nahahum, dan apa yang dilarangnya oleh Allah kepada mereka. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan tanggung jawab yang besar. Sehingga ya fila barakallahu fikum, karena waktu yang singkat ingin kami sampaikan beberapa hal yang membantu meringankan kita di dalam menjalankan amanah ini. Untuk bisa mewujudkan tanggung jawab ayah. Mendidik mereka anak-anak kita. Menjaga dari api neraka. Pertama, al-inayatu bid-du'a. Jaga mereka dengan doa. Karena sungguh doa ini benteng yang paling utama. Untuk melindungi dan menjaga mereka. Kita serahkan kepada Allah sebagai, ya, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Allah kita padanya memohon. Kapan kita mendoakannya? Hadirin, ingat kata Rasulullah SAW, ya, beliau mengingatkan kepada kita ada tiga salasun da'awat la turad, tiga doa yang orang ini kalau berdoa enggak pernah Allah tolak. Yaitu diantaranya da'watul walid liwaladihi, doa kita orang tua untuk anak kita. Inilah kadang-kadang kita jarang menyebut nama anak-anak kita. Kalau berdoa, sebut saja nama anak kita. Satu persatu tidak apa-apa sebut. Dan ini perlu. Bahkan beliau, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Mendoakan anak ini bukan ketika anak sudah gede. Sudah susah diatur, baru sadar mendoakannya. Terlambat. Dari kapan mendoakannya? Dari kita pertama mendatangi istri. Itu sudah diingatkan Nabi SAW. Idza atarrajulu imra'atahu, kalau seorang suami saat mendatangi istrinya. Paham ya? Dalam tanda petik mendatangi itu. Berhubungan maksudnya. Dan ia membaca doa. Bismillah Allahumma janibna syaitan. Wa janibi syaitan ma razaqtana. Kalau dengan hubungan badan ini ditakdirkan istrinya hamil dan lahir anak, lam yadurruhu syaitan. Syaitan tidak akan bisa menyesatkan dia. Syaitan tidak akan bisa mencelakakan dia, mengganggu dia. Ini keuntungannya. Contoh, ibunda Maryam, istrinya Imran. Bagaimana dia katakan, ya, Rabbi inni nadartu ma fi batni muharrara. Dia bernadar, ya Allah, ku nadar yang di perutku kuserahkan padamu sepenuhnya. Dan dimintakan perlindungan dari syaitan. Ini uidzuka minasyaitonir rajim. Aku berlindung padamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk untuk dia. Dan ya fil barakallahu fikum, dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika apa? Lahir putra beliau Ismail, Ishak, juga dilindungi dengan doa tadi sebelum anak itu dicipta. Awal proses kita menanam benih sudah terlindungi. Hadirin, ini sebenarnya bukan hanya urusan anak. Sama petani ketika beli bibit di toko, kenapa di toko? Bibit sudah tercampur infektisida atau insektisida. Yang ini untuk melindungi hama. Bibitnya unggul. Di tanah masih ditambah lagi uradan supaya tidak terkena hama tanah. Nanti tumbuh diobat lagi supaya tidak kena hama daun. Ini hanya urusan apa? Tanaman. Masa urusan anak kita, kita enggak perhatian? Doa ini lebih dari segalanya. Dengan doa tadi, kata Rasulullah SAW, kalau ditakdirkan hamil istri kita, lam yadurru syaitan. Syaitan enggak akan membuat madarat. Begitu lahir, tambah lagi, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma min kulli ain lamma. Ini doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putranya dan doa Rasulullah SAW pada cucunya Hasan Hussein. Ikhwati fiddin azrum iyakum. Apa susahnya kita doa? Apalagi ketika anak kita masih dijanin di kandungan ibu. Malam bapak doa selalu. Meminta agar anaknya selalu diberi kebaikan, keselamatan. Masya Allah. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita ingin anak-anak kita kualitasnya bagus, cerdas, pintar. Baguslah dalam berdoa. Dan jangan pernah mendoakan jelek. Beliau pesan, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan pernah engkau berdoa jelek untuk dirimu. Begitupun jangan pernah engkau mendoakan jelek untuk anak-anakmu dan jangan pernah engkau mendoakan jelek untuk hartamu. bisa jadi bertepatan ucapanmu dengan saat Allah mengabulkan doa, terkabul ucapanmu yang jelek itu. Hati-hati. Katakan yang baik selalu kepada anak kita, agar kebaikan yang dia terima, walaupun dia mungkin nakal, jangan bilang nakal kamu. Jangan. Kata-katan, jangan nakal nak, aslahakallah. Sudah dilarang dan kita doakan semoga Allah memperbaikimu. Subhanallah. Ini harapannya. Kalau pas kita ngomong begitu, pasti kabulkan doa, Allah perbaiki anak-anak kita. Harapan kita apa? Ibarat tanaman yang kita tanam, harapan nanti bisa buahnya bagus, hasilnya berlimpah, kita untung banyak. Kalau anak terjaga, tumbuh jadi anak soleh, ya, nantinya dia akan jadi bekal kita. Waladun solehun yad'ula. Barakallahu fikum. Giliran anak mendoakan kita nanti. Kalau tumbuh di atas kesolehan. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini langkah pertama ya. Jaga mereka dengan doa. Mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diperbaiki diri dan anak kita. Lihatlah hadirin. Doa yang diucapkan para anbiya. Seperti Nabiullah Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Begitupun anak keturunanku. Beliau minta untuk dirinya dan keturunannya. Begitupun dalam doa yang lain. Ketika beliau berhasil sudah membangun Ka'bah. Berdua dengan Ismail. Menengadakan tangan memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Rabbana ij'alna muslimaini laka. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa. Subhanallah. Ya Allah Rabb kami. Mohon kepada Allah Ta'ala. Jadikan kami dua ini yang berserah diri selalu padamu. Jadikan keturunan kami. Semua Islam berserah diri padamu. Dikabulkan oleh Allah. Dari keturunan beliau. Para anbiya terlahir. Dan kita jangan bakhil untuk diri sendiri. Anak, istri, keluarga, negara pun kita doakan. Coba doa Nabi Ibrahim yang barokahnya sampai sekarang. Terus dirasa. Apa doanya? Rabbij al hada baladan amina. Hadirin, terkadang masyarakat kita ceritanya kalau masalah politik sudah menghujat pemerintah. Tidak pernah mendoakan baik pemerintah. Tidak pernah mendoakan baik untuk negaranya. Kira-kira akan jadi apa negara ini? Coba kalau semua mukminin kayak Nabi Ibrahim lah sadar. Berdoa untuk negeri ini. 200 juta mukminin mendoakan negeri ini. Kira-kira ada yang terkabul gak di antara mereka doanya? Nabi Ibrahim sendiri. Saat itu. Tapi doanya didengar, dikabulkan Allah. Warzuk ahlahu, berikan rizki penduduknya. Lihat sekarang penduduk Mekah, rizki dari mana? Dulu tidak diperhitungkan. Persia tidak ngelirik. Romawi pun tidak. Kenapa? Gersang, tandus. Hina dan rendah mereka. Seperti yang dituturkan Umar bin Khattab. Inna kunna adzallal qaum. Kami semula kaum yang rendah. Tidak dipandang Persia atau Romawi. Direndahkan, hina. Fa'azzanallah bil Islam. Allah muliakan kami dengan Islam. Sehingga beliau katakan, wa man ibtagha izzah. Siapa yang mencari kemuliaan, tidak dengan kemuliaan yang Allah berikan ini, dengan Islam ini maksudnya, adzallanallah. Pasti Allah akan menghinakan kita. Kita sadar, negeri ini merdeka perjuangan mukminin dengan pekikan Allahu Akbar. Percaya? Bapak-bapak kita yang cerita. Ketika para raja berkuasa, mana kemerdekaannya? Begitu bangkit ulama memimpin dengan takbir Allahu Akbar, diakui tertulis di undang-undang berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah pada kemerdekaannya. Secara singkat makna demikian. ya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita doakan. Barangkali negeri kita masih terjaga aman, tidak seperti Palestina. Negeri kita aman, tidak seperti Iran, Irak, atau Yaman, terus bergejolak. Mungkin ini doa para pejuang, bapak-bapak, kakek-kakek kita dulu. Nah, kita sekarang lupa. Enggak doa, jangan sampai anak-anak kita kena resikonya. Makanya Rasulullah SAW pagi, sore, doanya bagaimana? Ya Hayyul Ya Qayyum, birahmatika astaghisu, aslih li sya'ni kullahu. Doa Nabi. Ya Allah, Ya Hayyul Ya Qayyum, dengan rahmatmu aku minta bantu, perbaiki diriku, sebut istriku, anak-anakku, hartaku, usahaku, amalku. Enggak mengapa. Perbaiki ini semua. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri, ya Allah, sekejap pun jangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini pentingnya doa. Ya. Karena apa? Sebelum kita melangkah, doa mendahului langkah kita, akan dimudahkan, akan barokah. Itu petunjuk Nabi. Ya, semua amalan yang baik yang tidak diawali dengan doa bismillah minimal, abtar, putus barokahnya, tidak dapat kebaikannya. Jangan sampai seperti itu. Tapi barakallahu fikum, langkah yang awal, para aba, belajarlah berdoa. Kalau tidak bisa berdoa, kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, biar bahasa kita. Tapi jangan di waktu sholat. Artinya jangan di dalam sholat. Ya. Mintalah kepada Allah. Seperti doa dalam surat Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa mohon kepada Allah agar istri, anak-anak kita semua menjadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, istri dan anak-anak semuanya taat kepada Allah, salihat, dan anak-anak pun salih-salihah. Hadirin, kalau kita punya anak salih, taat ibadah, berbakti pada orang tua, senang apa senang? Senanglah. Tapi kalau kita punya anak jahat, sama orang tua berani, suka nekat, kira-kira senang enggak orang tua? Anak pergi, orang tua khawatir, di rumah juga ngeri ancamannya. Ya, jahat anaknya, na'udzubillah. Hadirin yang tentu enggak senang orang tua. Jangankan banyak, biar satu orang pun enggak senang. Makanya kita mohon pada Allah biar anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang taat. Istri kita pun jadi wanita yang solihat. Ya. Kelak kumpul lagi bersama. Dengan doa kita berharap pada Allah Ta'ala. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Yang kedua, antah lisil ab ala antakuna kudwatan li abnaihi. Yang kedua, seyogianya seorang ayah semangat untuk menjadi teladan baik bagi anak-anaknya. Ya. Mutahallian bil khair. Dia berhias dengan akhlak yang baik. Mubta'id dan anil asam, menjauhi segala bentuk dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya kadang tanpa sadar orang tua itulah yang merusak anaknya, kata Imam Al-Qayyim. Kalau engkau perhatikan secara seksama, hancurnya anak-anak itu karena rusaknya orang tua sendiri. Anak dalam keadaan lahir kan enggak ngerti apa-apa. Seperti Allah katakan, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Di surat An-Nahl 87 ini Allah katakan, Allah mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian, enggak ngerti apa-apa. Engkau ayah enggak tahu nasib anakmu seperti apa. Ya, bahagia atau celaka. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang kedua, mestinya seorang ayah cobalah semangat untuk menjadikan teladan. Karena anak kita kan gak ngerti apa-apa. Allah jadikan pendengaran, dia akan mendengar apa yang kita ucapkan. Allah beri anak kita penglihatan, dia akan melihat perilaku kita, apa yang kita perbuat. Kalau kita terbiasa menasihati anak dengan santun, dengan baik, tentunya anak pun akan mudah menerima kebaikan. Kalau kita bersikap lembut, santun pada anak, tidak dengan kasar, tidak main keras, anak pun akan jadi anak yang santun. Buktinya, Rasulullah SAW mendidik para sahabat dan anak-anak para sahabat. Satu contoh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menjadi ulama para sahabat, di kalangan para sahabat, ketika beliau menyampaikan wasiat ketika dibonceng, tentunya dalam kondisi apa? Romantis dan senang. Kira-kira kalau antum punya anak dibonceng sama bapaknya, ya, sambil cerita, senang gak kira-kira? Kalau orang senang, itu dikandani masuk. Ibarat gelas ini, walaupun tertutup, orang senang itu gampang terbuka tutupnya, gampang diisi. Nah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika senang dibonceng beliau, sambil dikatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, sungguh akan ku sampaikan padamu beberapa kalimat. Masuk. Pesan belum masuk dan dihafal. Ikhfadillah yahfadka. Panjang pesannya. Dihafal dengan baik. Dan diingat selalu. Dan dipraktikkan. Contoh kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang terkenal paling semangat meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya. Beliau dengan santunnya, dua lengannya dipegang sebagaimana anak kecil. Kalau dipegang lengannya, kayak kita datang cucu dipegang, masya Allah, sudah senang duluan hatinya. Kata beliau, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abir sabil. Ini diingat terus pesan beliau. Seperti juga yang ketiga, Umar ibni Abi Salamah, ketika masih kanak-kanak, kata dia, aku berada di pangkuan Rasulullah SAW. Kalau masih di pangku, umur 10 tahun, 20 tahun, atau umur 3 tahun kira-kira. Ya kira-kira umur balita, masa anak sudah 10 tahun masih di pangku bapaknya? Gedenis podoro pak ayam. Gak mungkin. Coba, ini kadang kita melupakan. Menyayangi anak kita, ya nak, mari. Duduk. Kalau mau disuapin, disuapin. Kalau enggak, suruh makan sendiri, pangku dilihat. Tapi kebanyakan ibu-ibu didik anaknya makan gimana? Angel kon ma'am nenguma, jur terus piye. Dijak melaku-melaku, kalau disuapin, kalau dolanan dikancane. Sehingga jari ma'am melaku-melaku siapa? Ibu ini mbok itu. Coba kalau kayak Rasulullah SAW. Kepada, ini diingat betul. Umar bin Abi Salamah. Dia menuturkan, aku di pangku Rasulullah SAW dalam satu jamuan. Dan ketika aku makan, beliau berpesan, ya hulam, kul bismillah, kul biyaminik, ya hulam samillah, kul biyaminik, wa kul mayalik, atau wahud mayalik. Beliau bilang, nak, bismillah makannya. Makan tangan kanan, ambil yang dekat. Adab ini disampaikan dengan apa? Lembut, santun. Kadang orang tua gak pernah nasihati, begitu nasihati sambil marah. Gak pernah cerita duduk sama anaknya. Begitu anaknya melakukan kesalahan langsung, kamu memang begini-begini. Nasihati marah. Selama ini gak pernah duduk cengkrama, akrab ria, bercanda ria dengan anak-anak. Begitu anak sedikit salah, marah. Kalau gak bikin salah, dibiarin aja. Cobalah suasana nuansa romantis. Suasana ini biasakan di rumah. Makan sama-sama anak sama ibunya, bapaknya. Sambil cerita. Sambil akrab ria. Untuk mendekatkan hatinya dan membuka tutup hatinya. Masuk nasihat. Ya. Karena ketika senang. Nah hadirin. kadang itu marahnya. Kalau kita nasihati anak lagi berkelahi, kadang orang tua enggak objektif. Kayak adik kakak berkelahi, biasanya yang nangis siapa duluan? Adiknya atau kakaknya? Adiknya. Yang dimarah siapa? Yang enggak nangis, yang nangis dibela. Kakaknya dipukul sama ayahnya atau dimarah sama ayahnya? Kamu kakaknya nakal, madik, jahat. Coba dudukan dulu. Kenapa? Kenapa? Ya, kami berkelahi kenapa? Ya, kakaknya ngomong, adik begini-begini, adik bilang begini-begini. Coba siapa yang jujur? Ceritakan yang benar. Supaya objektif. Kalau ternyata, oh pantesan kamu yang salah anak. Adik, kamu yang salah. Kamu yang ganggu kakak. Kakak punya mainan kamu ambil. Umamanya begitu. Dudukan perkaranya. Dan ditambah lagi ketika makan bersama, kata, noh kayak gitu kan bagus. Maam bareng, sepiring berdua, kakak adik. Coba kalau kelahi kayak tadi, bagus enggak? Ini kira-kira perlu suasana yang kayak apa? Jangan cuma marah atau nasihatinya. Anak akur dibiarin. Anak diam-diam dibiarin, salah langsung dimarah. Jadi terkesan anak bapak ini pemarah. Sukanya marah-marah. Jangan. Sekali lagi hadiri. Contoh. Anak pintar marah karena memang sering dimarahi. Kalau gak pernah dengar orang marah, gak pernah lihat orang marah, ya anak juga gak bisa marah. Kenapa? Yang dilihat ramah. Santun. Itulah kenapa sih Rasulullah SAW ketika kita ambil istri diperintahkan apa? Lihat keturunannya. Karena dia dibesarkan di rumah orang tuanya. Kayak apa orang tuanya? Kalau orang tuanya tipenya pemarah, jahat, jangan diambil. Walaupun cantik jangan ambil. Itu kata Rasulullah SAW. Karena kita perlu mendidik anak. Keteladanan penting ya ikhwah barakallahu fikum. Coba lihat para anbiya. Ya. Meneladani anaknya, membimbing anaknya dalam ibadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Kayak Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, sampai ketika menjelang ajalnya dikumpul anaknya, ditanya, diberi wasiat. Kata Allah Ta'ala, apa wasiatnya kepada putranya? Ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin falatamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih bagimu agama. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Nah sekarang kita perlu saat sama anak-anak, ya hari raya atau enggak hari raya, saat suasana ceria, hatinya gembira, coba wasiat sampaikan nak. Ya, kalian belajar yang betul. Ini sunnah Nabi yang benar begini ibadah. Jangan ikuti yang bid'ah, jangan ikuti yang syirik. Jelaskan kepada mereka. Karena mereka itu butuh. Dan ini lebih mudah diterima ketika terbuka hatinya. Lagi senang sama bapaknya, lagi dekat sama ayahnya. Tapi kalau lagi benci, lagi marah sama ayahnya, dinasihati, jangan kamu dengar, maunya lari, menjauh. Nah hadirin, perlu keteladanan dalam segala sisi. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dan muamalahnya. Muamalah, kalau bapaknya muamalahnya baik, anak pun akan meniru. Kalau akhlaknya bapaknya baik, anak pun akan meniru. Ibarat buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Jirine wong Jawa kok, kacang orang ninggal nih lanjaran. Iya, maksudnya itu akan mengikuti alur bagaimana bapaknya mendidiknya. Maka dikatakan hendaknya engkau bapak semangat. Semangat apa? Semangat nuturi anak. Mituturi maksudnya memberi nasihat. Semangat apa? Nyontoni anak. Begitu. Nyontoni yang baik. Yang ketiga, al-ijtihadu fitarbiyah wa ta'lim. Hendaknya ayah, bapak serius sungguh-sungguh dalam mendidik dan mengajari anak. Beda mendidik dan mengajari. Ya. Seorang pendidik itu dia akan memberikan ilmu, terus memberi contoh mengamalkan ilmu, mengawasi bagaimana pengamalannya, dan terus memotivasi untuk semangat mengamalkannya, ini pendidik. Tapi kalau pengajar, yang penting ini jadwalnya apa? Matematika, ini jadwalnya apa? Nahu, ini jadwalnya apa? Ya, tafsir, ini jadwalnya apa? Fikih, yang penting guru ngajarkan. Bab apa? Sholat dibacakan babnya, seret, dah. Ngajari, tapi mendidik, tidak sekedar itu. Ilmunya disampaikan, prakteknya dicontohkan, dan terus diperhatikan. Itu Rasulullah SAW. Wahyu disampaikan, praktek dicontohkan, dan diingatkan. Ya, sampai beringatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kamu dari perkara yang baru, yang tidak dicontohkan Nabi. Dan dalam sholat beliau pesan, sholu kamar etumuni usolli. Itu pendidik yang sejati. Nah, kita pun begitu. Coba kalau bapak mendidik, itu beda dengan bapak cuma ngajari. Nak sholat ke masjid, anaknya berangkat ke masjid, tapi bapaknya tidak ngajar. Kadang malah lebih repot, anaknya disuruh ke masjid, bapaknya di rumah. Akhirnya anak ke masjid gak sholat, ribut sama temannya. Ya, kalau dipukul sama orang lain, bukan bapaknya, bapaknya marah. Kan repot. Coba kalau bapaknya mendidik, di rumah ibu bapak, ibunya sudah siap-siap. Ketika bapaknya sudah persiapan, uminya bilang, nah cepat, persiapan, abi sudah mau berangkat. Sama abi berangkat. Anak pun dipersiapkan. Sudah kamu wudhu nak? Umi siapkan bajunya. Anaknya wudhu, ini nak bajunya. Umi sudah setrika, sudah rapih. Abi tuh lihat, sudah siap, berangkat sama abi. Abinya ajak anaknya ke masjid. Keluar rumah, doa nak. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Naik motor, doanya. Naik motor apa doanya? Subhanalladzi sahhara lana. Sudah berapa ilmu diajarkan bapaknya? Berapa yang diajari baik dari ibunya? Sampai di masjid bapaknya pegang nak. Masuk masjid kaki mana dulu? Diingetin anaknya. Yang kanan dulu nak. Baca doa masuk masjid nak. Masuk masjid. Mau lari. Ini rumah Allah. Kalau rumah bapak, rumahmu. Orang datang ribut. Boleh? Enggak boleh abi. Ini rumah Allah. Kamu ribut di dalamnya. Boleh? Enggak boleh. Ayo, sholat sunnah. Sholat tahiyatul masjid. Habis sholat tahiyatul mau lari. Duduk nak. Nunggu imam. Qomat. Jangan lari-lari. Doa. Ini namanya mendidik. Kira-kira orang tua yang begini dengan yang cuma nak azan ke masjid. Iya pak. Bapaknya nang rumah. Sama enggak hasilnya? Sama? Jauh langit dan bumi. Yang ini betul-betul terekam, tertanam pada jiwa anak. Sehingga nantinya anak dewasa jadi ibu, jadi bapak, ya, jadi suami. Udah tahu ilmu mendidik anak. Mewarisi. Itulah generasi para sahabat. Kenapa? Tabiin anak-anak dari para sahabat juga mendapat sanjungan generasi terbaik. Karena dididik oleh orang yang paling baik. Nah, kita ingin kebaikan, kita sendiri tidak baik. Nah, bagaimana? Ingin hasil berlimpah, sementara ditanam bibit yang enggak karuan. Iyafillah barakallahu fikum. Lihat petani sawit, petani-petani, ya, kayak buah-buahan. Petani sawit. Maunya hasil berlimpah kayak teman-temannya, tapi dia bibitnya tidak sertifikasi, tidak baik. Asal yang tumbuh ditanam. Yang lain 1 hektar bisa 2 ton. Ini paling 400 kilo. Hasilnya dalam panennya. Jauh sekali. Salah apa? Nanamnya sama, pupuknya sama. Tapi bibitnya gak sama. Itu saja berbeda. Apalagi urusan mendidik anak. Yang tadi dididik umi dan abinya begitu ketat, disiplin. Sampai pulang ke rumah, disambut uminya. Ah, begitu nak tadi. Sholat sama abi atau main-main? Sholat. Bagaimana abi? Anak tadi sholat enggak? Iya, alhamdulillah. Klok. Berangkat pulang, baik. Subhanallah diri. Tapi kalau yang pergi sendiri, bapaknya enggak pergi. Uminya ngelus dada. Bahwa iya pas sholat loh, kayak anak diawasin di masjid. Uminya kan jadi, gimana sih ini bapaknya? Makanya carilah laki-laki yang baik untuk putrimu. Begitupun kita untuk istri, cari istri itu yang solihah. Adzan. Muadzin bagaimana? Adzan dulu. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Semangat serius mendidik, mengajari anak. Karena Allah katakan dalam surat Thoha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anakmu sholat. Wastabir alias sabar. Sabar le ngajari, sabar le ngawasi, sabar gole apa nuturi, menasehati itu. Monggo adzan riyin. Adzan duluan fadhil. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fiddin azin wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit tambahan. Tadi poin yang ketiga, hendaknya seorang ayah semangat, serius, sungguh-sungguh dalam mendidik dan mengajari anaknya ilmu. Kemudian jangan pernah kita bosan. Terus kita sabar dalam mengawasi mereka, karena mereka dalam pertumbuhannya. Ikuti dan iringi. Terus yang keempatnya, yang mendukung yang ketiga, yang keempat, taufiru wasailin nafi' wal faida lil aulad lidurusihim wa tarbiyatihim. Berilah sarana-sarana yang bermanfaat, yang berfaedah untuk mendukung pendidikan anak. Dari mulai buku apa yang dibutuhkan anak, sarana penunjang apa yang dibutuhkan. Begitupun permainan diperlukan. Anak kita yang masih usia TK, SD, SMP, SMA, beda-beda tentunya. Sebelum TK masih tanggung jawab ibu bapak di rumah, itu anak-anak sudah mulai. Permainan juga orang tua nyiapin permainan yang tidak membahayakan. Permainan yang kiranya mendukung anak untuk aktivitasnya lebih bagus. Ya, pertumbuhan akal, otaknya, cerdasannya, pertumbuhan fisiknya. Permainan yang gak membahayakan. Nah, cenderung sekarang orang tua apa? Masih bayi aja sudah diajarin main game, HP. Ini bukan ngajari yang baik. Ini ngajari yang jelek. Bukan ini. Atau didudukan depan TV, diputerkan supaya ngeliat. Bukan ngajari yang baik. Ini bukan manfaat. Yang bermanfaat, yang berfaedah untuk pendidikan anak kita. SD sudah mulai pintar membaca sendiri. Sudah dilengkapi buku-buku yang ringkas. Cerita-cerita sahabat radhiyallahu anhum, cerita para nabi, kisah orang-orang soleh. Bacaan-bacaan. Karena anak-anak cenderung apa? Lagi semangat baca. Sudah bisa baca, semangat baca. Terus biar dibaca. Iringi kemampuannya. Dan bikin di rumah. Barangkali adalah tempat untuk nyimpan buku. Diajari anak. Kalau belajar bukunya simpan sini. Buku bacaannya simpan sini. Yang untuk sekolah simpan di tas. Ajari. Dukung. Dan ibu terutama ketika anak mau sekolah, coba buka tasnya. Kelengkapannya ada apa enggak? Jangan sampai dia berangkat asal bawa tas padahal di dalamnya enggak ada pensil atau pena, enggak ada penghapus atau buku modul enggak dibawa. Sampai di sekolah ganggu temannya. Mau nulis pinjam temannya, ganggu. Coba kalau semuanya perhatian, dicek tasnya, nak, mana pensilnya? Kok kemarin ada, sekarang enggak ada? Atau penghapusnya? Kok dua-duanya enggak ada? Umi kan udah kasih kemarin. Coba ditanya. Hilang, dipinjam teman, atau ketinggalan? Dilatih anak tanggung jawab dan setitik peduli dengan barangnya sendiri. Itu. Perlu enggak diajari? Perlu lah. Kalau anak sih masa bodoh. Berangkat tas cangking bawa. Plek. Pulang taruh plek main. Sampai disuala ustadznya. Mana ikronya keluarin? Enggak bawa ikro ustadz. Mana modulnya? Enggak bawa ustadz. Ditulis di buku komunikasi. Tolong ibu atau abi, umi. Anaknya besok suruh bawa modul. Enggak dibaca komunikasinya. Terus kapan berhasil pendidikannya? Hadirin, jangan. Ini penting. Sarana-sarana yang mendukung. Ya, untuk anak kita belajar. Kalau mau menghitung jangan di HP. Kalau mau latih dengan sempoa istilahnya, selama itu bisa. Atau jari matika dengan jari, diajari cara hitung. Boleh. Sambil main-main, latihan, menghitung. Ikhwan barakallahu fikum. Lebih bagus kalau seperti itu orang tuanya. Anak merasa diperhatikan, didukung. Nah ini penting, hal yang mendukungnya. Ya, panjang lebar jangan. Lanjut. Yang kelima, jangan lupa. Ayat taqiyallah azza wa jalla fi abna'i. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan mengajari mereka anak-anak bertakwa. Jauhkan mereka dari perkara yang merusak. Takutlah kepada Allah. Jauhkan mereka dari perkara yang rusak. Seperti internet dan yang semisalnya. Atau Android dan yang semisalnya. Mereka belum waktunya. Kalau mereka bilang Umi aja pegang. Iya Umi kan. Ya, untuk bisnis. Umi kan untuk hubungan dengan kakak yang di pondok. Sebutkan faedahnya. Kan Umi gak pernah main game. Kamu pinjam mesti main game. Hadirin. Jangan sampai malah kebalikannya. Kita sungguh sudah berubah jauh. Dulu kita punya simbol. Punya ibu. Ketika anak nangis digendong sambil jemur padi. Digendong sambil jemur baju. Digendong sambil masak. Betul gak? Ketika nangis, Sekarang anak nangis, ini nak HP-nya Umi. Kamu diem ya, main HP aja. Umi masak. Hadirin, apa resikonya? Kalau kita sebagai orang tua, ketika anak minta, mungkin anak mau bantu Umi di dapur masak, pegang pisau tajam, mungkin anak sekali kena tangannya, terus ke perang misalnya, kena ke gores pisau, kapok, Umi gak mau lagi, keluar darah, kena sakit. Kan Umi sudah bilang, jangan main pisau, mainanmu ini, pisau-pisauan, masak-masakan, ya. Kau mau ambil yang punya Umi, tajam, dibilang tajam, gak percaya, itu kena keluar darah, kapok. Tapi kalau dikasih mainan HP, kalau gak dikasih, besoknya nangis lagi. Nangis sekarang diem dikasih, besok lagi nangis lagi dikasih, diem lagi. Hadirin, kalau luka kena pisau 3 hari kering sembuh. Tapi kalau hatinya luka kecanduan HP, berapa lama sembuhnya? Gak bakal sembuh. Betul? Gak bakal sembuh. Makin cinta makin kecanduan, makin susah untuk dipisah. Nanti mondok pulang gak betah, kenapa? Gak boleh pegang HP, maunya di rumah. Itu siapa yang kewalahan? Kita sendiri. Karena salah asuhan. Bertakwalah kepada Allah. Yang keenam, antahris ala murafaqatil abna. Orang tua juga harus semangat dan perhatian. Dampingi anak. Watawjihim, dan mengarahkan anak. Pertama, di samping pendidikan juga dalam pertemanan. Kasih cara dan kasih saran agar anak kita berteman dengan yang baik. Bukan kita yang menentukan. Kamu sama fulan nak. Kamu kalau main sama fulan, fulan. Bukan begitu nak. Kamu di sekolah cari teman yang baik. Teman yang semangat belajar. Atau kamu di pondok nak. Temanmu siapa? Teman yang baik, cari yang baik. Bagus kalau orang tua itu di pondok, anaknya juga dicek nak. Ditelepon, gimana kabarnya, baik mi? Atau Abi, terus kamu bagaimana dengan teman-teman? Kamu bergaul dengan siapa? Kamu dekat dengan siapa? Orang tua ngecek. Tanya ke ustaznya, ustaz, mohon maaf. Tanya, ini teman anak saya, ini namanya, gimana akhlaknya, gimana semangat belajarnya? Kalau ustaz bilang, aduh, mohon maaf bu, atau Abi, mohon maaf pak, jangan anakmu bergaul sama ini. Ini sudah kena SP 10 kali umamanya. Ya jangan sampai anak kita korban jadinya. Karena apa kata Rasulullah SAW? Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung temannya. Begitu cepat anak kita terpengaruh teman. Di rumah diajar baik, ngomong baik. Begitu main keluar, temannya misu-misu, temannya tengkar, ngomong jelek. Dia pulang, tengkar sama adiknya, ngomongnya kayak temannya di luar. Bisa terjadi enggak? Pengaruh. Tadinya walaupun marah sama adiknya gak pernah ngomong jelek. Tapi setelah main di luar dengan teman-teman yang suka ribut. Begitu tengkar sama adiknya sedikit. Sudah kata-kata kotor. Cacian pada adiknya keluar. Itu berarti apa? Ya bersihin lagi kita. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak lahir fitrah. Bersih. Ibarat kertas putih. Kita yang menulisnya. Mewarnainya. Kita sudah ajar baik-baik di rumah, diukir dengan baik di rumah, keluar kena noda. Kayak baju putih keluar kena noda, pulang kita bersihkan lagi. Kalau nodanya gampang, kadang nodanya lengket, itu yang susah dibuang. Makanya ingatin anak, nak, kalau main cari teman yang baik. Fulan enggak mengapa, tapi yang baik itu penting. Jangan ditentukan orangnya tapi dikasih saran. Ya, yang ketujuh, jangan lupa ifla barakallahu fikum untuk kita apa yang ketujuhnya? Tadi yang berapa? Yang keenam benar ya? Yaitu ayat adzakaran hadi tarbiyah, harus kita sadar bahwa pendidikan ini yang kita berikan kepada anak adalah mas'uliyah, wajib. Ya, ini adalah tanggung jawab, ini adalah kewajiban minallah, dari Allah Ta'ala. Dan tanggung jawab kepada Allah nantinya. Harus kita jalankan dengan baik. Dan yang berikutnya, antaqra siratus sholihin. Bacakan pada anak kisah orang-orang sholih, kisah para nabi. Bacakan, ceritakan. Dulu kita senang dengar dongeng orang tua. Tapi sayang dongeng yang dulu kita dengar, dongeng yang kisahnya enggak jelas. Contoh cerita legenda ini, katanya dulu asalnya begini-begini sehingga jadilah rawa begini. Dulu asalnya begini-begini jadilah gunung seperti ini. Hadirin, seakan-akan bukan Allah yang menciptakan gunung. Ya, seakan-akan adalah karena kisah durhakanya ini, kisah maksiatnya ini. Cobalah kisahkan kepada anak-anak kita bagaimana sahabat-sahabat itu kepahlawanannya, keberaniannya, keilmuannya, kesolehannya. Subhanallah, ceritakan. Karena ini sangat besar. Seperti mereka dapatkan cerita Ipin Upin, ya yang ditulis Ipin Upin. Yang mereka cerita dapatkan dari si Naruto, ya dapatnya jadinya berbayal-hayal kayak si Naruto. Ya, temannya si Naruto siapa itu? Yang film-film kartun kan. Kan digambar baju mereka. Bajunya aja gambar itu. Bukunya gambar itu. Tasnya gambar itu. Itu menunjukkan sudah apa? Sudah ada apa? Sudah ada pengidolaan. Lihat hadir, coba kalau yang diidolakan itu para sahabat, bajunya, pakaiannya, ya ilmunya, masya Allah. Dan yang terakhir, la tasta'jil natijah. Yang terakhir, yang kesembilan, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa untuk kita melihat hasilnya. Sabar. Coba antum lihat Nabi Yakub. Sabarnya dengan tingkah anaknya 12 laki-laki semua. Yang paling baik Yusuf alaihissalam disingkirkan sama kakak-kakaknya. Kayak apa beliau sabarnya menghadapi perilaku saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi beliau katakan dalam prinsipnya wasabrun jamil, sabar itu yang paling bagus. Sabar sampai terbukti mimpi Nabi Yusuf. Kakaknya mengakui salah dan minta maaf. Ya. Itulah hadirin, kadang untuk mencapai satu kebaikan perjuangan itu panjang dan berat. Tapi kita sudah sampai hasilnya baru nikmat. Jangan kita berharap anak kita dijor begitu aja, nanti besar sadar insaf jadi anak baik, susah diharap. Dan ketika kita mendidik, jangan gampang marah emosi, jangan. Jangan tergesa-gesa. Bimbinglah dengan kelembutan. Kenapa kata Rasulullah SAW? Inna rifa la yakunu fi syai'in. Sungguh kelembutan itu tidak ada pada sesuatu melainkan zanahu, akan bikin indah. Wala yunzau an syai'in, dan tidaklah tercabut kelembutan dari sesuatu illa syanahu, pasti akan bikin rendah. Kita kalau ingin dihormati anak, kita ingin wibawa di hadapan anak, santunlah, sayangilah. Sungguh mereka akan hormat kepada kita orang tua karena merasa disayang. Tapi kalau sudah Islam bentrok, sudah tidak ada kecocokan, itu seakan-akan anak nganggap bapaknya musuh. Apalagi gak mau ketemu bapaknya, gak mau natap muka bapaknya, apa didengar kata-katanya. Terus siapa yang mau didengar? Sampai orang tua pasrah, ustaz saya pasrah kepada ustaz. Kenapa? Sudah, saya gak bisa lagi, gak sanggup lagi diri anak saya. Lah anak bapak sendiri, saya gak sanggup. Sudah tak pukul berbagai macam cara, gak tobat. Sudah dibingini, gak robah. Ustadznya suruh kenteng. Ibarat mobil penyok, gak sanggup bawa di bengkel kenteng. Tolong ustadz kenteng anakku. Ibaratnya gitu ya. Emang ustadznya bengkel? Hadirin, isya sudah berlalu. Pertanyaannya gak jadi. Ada? Kayaknya untuk bab masalah ini kita sampai di sini. Satu saja pertanyaan, jangan tambah ya. Kenapa tambah? Baru mau bilang. Tapi barakallahu fikum hadirin, ada permintaan ini. Apa Ustaz mohon sampaikan yang tadi tentang tanggung jawab kewajiban ibu yang harus ditunaikan oleh ibu di rumah. Tadi sampai poin keberapa tuh? Ya, pertama sebagai hamba Allah, ibu wajib ibadah kepada Allah di rumah. Sholatnya, puasanya harus dijaga. Terus berkenan dengan suami, pertama apa tadi? Wajib taat pada suaminya. Yang kedua, wajib ibu tunaikan apa tugasnya? Yaitu tugas rumah tangga. Dapur, sumur, kasur itu ya, ringkasnya. yakni dapur pintar masak, hidangan makanan untuk keluarga, ibu tanggung jawab. Memasak, menyiapkannya, pakaian, cucian, semua kebersihan, perabotnya, ibu yang tanggung jawab. Dan melayani suaminya pun untuk merias rumah, menata rumah, rapi, ibu tanggung jawab. Itu yang kedua. Ketiga, wajib memenuhi hasrat suami, ajakan suami. Keempat, wajib ibu untuk menjaga rahasia suami dan menjaga kehormatannya. Yang kelima, menjaga harta. Dalam perkara ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizhah ta'ala, seorang istri berkenaan dengan kewajiban menjaga harta suami karena dia tanggung jawab rumah suami. Pertama, islah fil buyut wa hifdhi ma fihi. Wajib istri itu menjaga kerapihan, kebaikan apa yang ada di rumah. Rumah dan apa yang di rumah. Pertama, anak wajib mengasuhnya, wajib mendidiknya. Kedua, perabotnya dijaga jangan hancur, jangan rusak, supaya bersih, tertata apik. Terus juga pakaian suami, bagaimana disetrika biar rapi. Ini berat tanggung jawab istri semua. Ya. Belum lagi mengatur ekonomi, belanjanya jangan sampai mubazir. Yang kedua, ada mutabdzir wal israf. Jangan sampai mubazir, jangan sampai israf, berlebih-lebihan. Ya, supaya apa? Yang berikutnya, adamu tahmil zaus. Jangan sekali-kali membebani pada suami ma la yutiqu, yang tidak sanggup memberi nafkah dari sisi itu. Macam mamanya, suaminya belum bisa beli mobil, dituntut harus beli mobil. Jangan dituntut itu. Ya, terpaksa harus utang sehingga kerepotan suaminya. Untuk hari-hari aja kurang, tambah harus bayar cicilan kredit di bank, apalagi jangan. Ya. Maka yang kedua tadi, jangan mubadir, jangan berlebihan, israf. Ini berkenaan dengan harta. Yang keenam, kewajiban si istri atau ibu di rumah yang harus ditunaikannya adalah muamalatul hasanah, bergaul dengan baik terhadap suaminya. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Pertama, engkau sebagai wanita sabarlah. Menanggung apa? Menanggung risiko ketika dimarah suami. Sabar, jangan lari. Jangan minta cerai. Sabari. Karena kata Nabi SAW, termasuk wanita yang akan jadi penduduk surga, itu punya sifat wadud, walud, a'ud. Cintanya besar, setia sama suami. Keturunannya banyak, subur kandungannya. Yang ketiga, a'ud, kembali selalu pada suami. Sekalipun suamimu zolim, tidak memberi hakmu, malam-malam datangi suami, pegang tangannya, katakan, ya, wahai suamiku, la azuku ghamdan hatta tardha. Aku tidak sanggup, tidak kuasa pejamkan mataku sehingga engkau ridha dengan diriku dan maafkan kesalahanku. Walaupun di sini suami sebenarnya yang zalim barangkali, tapi istri tidak kemudian dia marah, justru dia mengalah, ditegur suaminya. Kalau suami yang tadinya berbuat jahat atau zalim, kalau istri dengan lembut, ya, minta maaf atas apa yang membuatnya marah, kira-kira akan diulang marah lagi malam itu? Yakin tidak. Sudahlah sayang, saya enggak marah, saya maafkan. Rubah. Tapi kalau istri juga mensikapi dengan marah, suami sudah mulai reda marahnya, istri masih diem, boikot suaminya, enggak ketemu. Inilah cara-cara yang bagus. Sabar ketika suaminya apa? Ada kesalahan. Kemudian, ini dalam pergaulan yang baik, engkau istri selalu berusaha cari ridho suami. Bagaimana caranya agar kau dapatkan ridho suami? Ya, kewajibanmu kedepankan. Hakmu nomor dua. Supaya suami meridho. Ketiga, isyaru bilhub. Tunjukkan rasa cintamu pada suami. Hormati kedudukan suami. Ini menjalankan perintah Allah untuk kita, kalian istri, bermuasyarah, bergaul baik dengan suamimu. Tunjukkan sikap, ya, rasa cintamu. Tunjukkan penghormatanmu pada suami. Sehingga suami pun merasa hal itu. Dan akan memberikan sama padamu. Terus yang berikutnya berkenaan dengan muamalah. Jangan lupa al-kalimatut thayyibah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, engkau wanita, kalau bicara sama suamimu, bicaralah yang baik-baik. Bahasanya yang baik, cara ngomongnya juga baik. Ya, baik dari sisi bahasanya dan baik cara ngomongnya. Sehingga suami mendengarnya kalimatnya baik, enak didengar. Dan melihat kamu cara ngomongnya juga enak dipandang. Maka hatinya jadi luluh. Tertegur. Sadar. Itu yang diharapkan. Ingat, Fir'aun yang kayak gitu kejamnya aja. Ketika istrinya mengatakan, kita jaga, kita pelihara anak ini. Siapa tahu bermanfaat buat kita nantinya. Luluh. Dengan santunnya bahasa istrinya. Nabi Yusuf ketika Raja Mesir, istrinya mengatakan, kita beli saja anak ini. Luluh. Kenapa? Santunnya istri. Masa kalian wanita muslimah gak bisa santun sama suaminya? Marah tambah marah, jangan. Ini muamalah yang baik dengan suami. Dan jangan lupa, tabassumuka fi wajhi, selalu engkau senyum pada suamimu. Supaya dia senang padamu. Karena kata Nabi, sebaik-baik wanita itu ketika dipandang suami menyenangkan. Dan perhiasan yang paling indah itu adalah senyummu kepada suamimu. Walaupun kamu sudah bermikak, bersolek, berdandan bagus, cantik, masya Allah, tapi kalau cemberut kepada suami, apa kata suami? Ayu nih ngelek raine. Maksudnya mukanya jelek karena cemberut. Coba kalau kamu dengan senyuman, walaupun dia disolek dengan make up yang begitu macam-macam, tapi senyum saja sudah menyenangkan. Taib. Demikian tambahan kewajiban yang harus kalian para wanita tunaikan pada suamimu. Walaupun tentunya masih banyak yang lain karena waktu terbatas. Pertanyaan yang berikut yang coba kami jawab. Bagaimana cara mendidik anak yang sudah dewasa, padahal dari kecil sudah kita didik dengan pendidikan yang baik dan sudah dikasih contoh, tapi setelah dewasa malah futur. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekali lagi hidayah di tangan Allah Ta'ala. Yahdi mayyasha, Allah yang memberi petunjuk padanya. Futur anak kita, tapi bukan berarti berakhir tanggung jawab kita. Bukan. Dan belum berakhir. Hanya satu, doa jangan pernah kita lupa. Itulah bentengnya. Kalaupun dia futur, tetap terus doakan baik. Terus berharap baik. Seperti Nabi Yakub, husnudzon kepada Allah dari perilaku saudara-saudaranya yang jahat. Nabi Yusuf jelas-jelas dibuang, dibilang diterkam apa? Diterkam serigala. Sampai baju Nabi Yusuf dibawa pulang, dikasih lumuran darah-darah palsu. Coba ini kan makar jahat. Tapi Nabi Yakub sadar, sabar. Nah ini orang tua, walaupun anak seperti ini futur mamanya, sabari. Pendekatan coba secara pribadi. Jangan makin jauh malah diancam. Dah, kalau begitu kamu pergi. Jangan di rumah ini lagi. Jangan injak rumah ini lagi. Pergi. Nah kalau sudah pergi, mau kemana dia kira-kira? Selama dia masih mau pulang ke rumah, selama dia masih mau tegur sapa dengan kita, dekatkan terus, dekatkan terus. Ini ibarat layang-layang putus talinya, kejar, pegang lagi talinya. Kalau sudah gak kepegang lagi, lepas, betul-betul lepas, ya sudah diambil orang. Tapi kalau kita masih kembali pegang talinya, biarkan mau kemana, tali masih dipegang. Kita biarkan mereka, doakan, terus bimbing. Anak kita kan belum punya apa-apa, pasti lapar pulang. Ya, malam juga pulang. Selama masih begitu, sabari. Pas pulang, kalau kita gak bisa sabar, mungkin uminya. Sambil nyiapin makan, nak, mau makan nak? Iya. Mau makan apa? Mau bikin ini umi? Bikinkan. Sambil pendekatan. Ya, ini penting, jangan di-loss. Dia sudah banyak, Quran sudah hafal, hadis sudah apa, kau futur. Bisa saja. Tapi jangan kita putus asa, pendekatan. Karena anak lagi cari jati diri, ada yang terpengaruh dengan teman. Bosan, jenmu. Bagaimana Ustaz? Tanya lagi. Ustaz, bagaimana hukumnya membantu kerabat untuk membayar SPP atau sekolah di sekolah umum? Nah, ya fila barakallahu fikum, diajarkan apa di sana? Kalau diajarkan kebaikan, ya antum bantu dalam kebaikan. Kalau tidak, sampaikan. Barangkali bisa dipindah ke pesantren, saya bantu. Kalau memang tidak mampu. Kalau tetap di situ, ya maaf-maaf. Barangkali, ya, untuk itu enggak bisa, tapi yang lain kita bantu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan Ustaz, jika anak yang mendoakan orang tuanya adalah keutamaan dan kenikmatan, lalu bagaimana bagi orang tua yang belum ataupun tidak dikaruniai anak? Ya, apa hiburan bagi mereka atau apa harapan bagi mereka? Begitu kira-kira. Barakallahu fikum. Ini dikatakan oleh penanya, jika anak, kita punya anak, mendoakan orang tuanya, itu keutamaan. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Terus yang gak punya anak. Nah hadirin, kalau kita orang mukmin, orang beriman, walaupun kita gak punya anak, kita juga didoakan dan kita mendoakan. Kita didoakan oleh semua mukmin yang sholat mendoakan kita. Karena apa? Setiap tahiyat, ketika membaca, ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salih, itu kita juga masuk. Hanya kita memang enggak punya anak. Qaddar wa syafa'al. Maka itulah para anbiya tidak ingin dibiarkan tanpa ada anak. Sampai lanjut usia baru punya anak. Nabi Zakaria, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi barakallahu fikum. Nah, untuk menghibur, banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, minta untuk dikaruni anak. Kalau sudah tidak mungkin lagi, bersabar dan minta disabarkan, diteguhkan dalam iman. Kemudian nafilah, karena nanti di surga akan ada pelayan anak-anak juga. Benarkah ucapan orang yang mengatakan ucapan di bawah ini? Apa ya? Kritik langka duitnya mbok apa kiye we? Apa itu? Enggak tahu itu. Bahasa apa itu? Kritik Pak Wikie. Bahasa Tegal. Yeah. Kritik langka duitnya mbok apa kiye. Kritik duitnya juga ngawal. Langka duitnya kuwi ono. Apa ya, omong doang. Ya, ini mungkin mau tanya tapi kalimatnya saya enggak paham. Maaf-maaf ya. Maaf-maaf. Jangan ditanya siapa yang nanya, jangan dicari siapa yang nanya. Mohon maaf yang menanya, saya enggak paham. Sebagai terakhir, Afan Ustaz mau tanya, apakah salafi boleh membatasi orang yang ingin belajar? Contoh, ya, ma'had membatasi santri yang tadinya hanya menerima 12 anak, maka dibatasi hanya 10 anak saja, karena telah mendaftar, karena belum lunas SPP-nya, apakah itu perlu sabar? Hadirin, Masya Allah. Pertanyaan ini juga mengingatkan kepada kita semua, pihak sekolah tentunya akan membuka pintu ta'awun bersama kita. Kita juga harus membuka ta'awun bersama pihak sekolah. Ya, kalau pihak sekolah membatasi, mungkin pertimbangan karena tempat. Kalau masih memungkinkan, mungkin kita ditolak karena sesuatu hal lain. Apalagi kalau seperti disebutkan, alasannya karena SPP belum lunas. Nah, mestinya kita juga memaklumi. Operasional sekolah itu besar. Jangankan sekolah, di rumah saja kita hari-hari butuh biaya. Apalagi sekolah juga butuh biaya. Nah, kalau sekolah itu tergantung dengan SPP dari anak-anak untuk operasionalnya. Nah, kalau semuanya nunggak, terus siapa yang menjalankan operasional sekolahnya? Kalau ustaznya juga berhenti, kenapa? Ya, enggak bisa menjalankan, terpaksa cari kerja lain daripada keluarga terlantar. Maka dari itu mohon pengertiannya, ta'awunnya, dan nanti konsultasikan sama pihak sekolah saja untuk solusinya. Mudah-mudahan dapat jawabannya dan dapat solusinya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mohon maaf demikian jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa kami sampaikan, dan saya mohon maaf pada Rasulullah Fa'ala, ini suaranya terganggu, enggak kayak biasanya, berat karena mungkin wallahu a'lam mungkin karena masuk angin atau gimana, wallahu a'lam rasa berat, jadi mohon maaf kalau sedikit kurang jelas. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.